Doa masuk WC. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udhu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari godaan setan laki-laki dan setan perempuan.